Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hawna billahi rahiman rahimakumullah. Kita sudah di pertengahan bulan Syaban, kurang lebih setengah bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Min bab al-ilmu qabla al-qaul wal-amal, satu prinsip ahlu sunnah wal jamaah, berilmu sebelum berucap dan beramal. Kita akan mulai baca insyaAllah abwab, bab-bab terkait dengan puasa di bulan Ramadan. Pada kesempatan ini insyaAllah kita akan baca dari kitab Al-Mulhas Fiqhi yang ditulis oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Babun fi wujubi shaumi Ramadan wa waqtih, bab tentang wajibnya puasa Ramadan dan waktunya. Qala, kata beliau, babun fi wujub shaum Ramadan wa waqtih. Saum, ya, masdar dari sama, ya, sumu, sauman. Fitlughah secara bahasa artinya adalah al-imsak, ya, menahan diri. Itu secara bahasa. As-saum masdar dari sama, ya, sumu, sauman. Bermakna imsak, seperti ucapan Maryam bintu Imran, inni nadartu lirahmani sawman halan ukallimal yawma insiya. Aku bernadar untuk Ar-Rahman, untuk Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini sawman. Yani al-imsak, imsak anil kalam, menahan diri dari bicara, diam. Falan ukallimal yawma insiya, aku tidak akan bicara pada hari ini dengan manusia. Ya. Sauman yani al-imsak. Adapun cara istilah dalam istilah syariat, nanti disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya. Yang intinya adalah at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berimsakan yang mufattirat, dengan menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan, min tulu al-fajr, dari terbit fajar shadiq waktu subuh, ila ghurubi syams, sampai terbenam matahari. Qala, kata beliau, shaum Ramadan, shaum syahr Ramadan, ruknun min arkanil Islam. Ya, puasa di bulan Ramadan itu adalah salah satu rukun Islam. Wa fardun min furudillah, termasuk perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajibkan. Ma'lumun min ad-din bid-darurah, yang diketahui tentang wajibnya puasa Ramadan itu bidarurah, mesti ya, seorang yang masuk Islam tahu di antara kewajiban yang harus dilakukan adalah puasa di bulan Ramadan. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau hafizahullah rahimahullahu taala, faradallahu siyam fi sanah ats-tsaniyah ijma'an. Kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, diwajibkannya puasa Ramadan itu di tahun kedua Hijriah. Difardukan puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah ijma'an. Ini berdasarkan ijma' di tahun kedua Hijriah. Sehingga kata beliau rahimahullahu taala, "Fasaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadanat ijma'an." Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Ya, beliau sempat berpuasa Ramadan sebelum wafatnya 9 kali. Bertemu dengan 9 kali bulan Ramadan sebelum wafat. Wa qala rahimahullahu taala, kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, wa furida awalan ada takhyir. Ya, dan awalnya puasa Ramadan itu diwajibkan dengan takhyir. Seorang muslim awalnya dibolehkan memilih, ya, apakah mau puasa atau memberi makan seorang miskin, fidyah. Itu awalnya. Tapi kemudian setelah itu datang perintah, ya, tidak ada lagi tawaran mesti untuk berpuasa kecuali bagi orang-orang yang memiliki udzur. Nah, nantinya yang menunjukkan kedudukan Ramadan dan puasa Ramadan itu adalah amalan yang agung, karena puasa Ramadan itu adalah satu rukun di antara rukun Islam. Satu perkara yang fardu yang diwajibkan oleh Allah di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Qala qad sallallahu fawzan hafizahullahu taala wa yadullu alaihi alkitabu wa sunnatu wal ijma'. Yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan Alkitab, yakni Al-Quran, wassunnah, yakni sunnah Rasul SAW, hadis, walijma. Puasa Ramadan wajib berdasarkan Al-Quran, wassunnah, walijma. Qala, kata beliau, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Dalam surat Al-Baqarah, wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Di dalam tafsir Ibnu Taimin rahimahullahu taala menerangkan, kata beliau, tasbih yang diserupakan dalam ayat ini adalah al-kitabah bil-kitabah. Yang diserupakan bukan puasanya, bukan tata cara puasanya, tetapi yang diserupakan adalah al-kitabah, kewajibannya. Ini puasa itu wajib atas kalian sebagaimana telah wajib atas orang-orang sebelum kalian. Yang diserupakan adalah kewajibannya. Ya, adapun puasanya, Allahu a'lam, kita tidak tahu bagaimana tata cara puasa orang-orang terdahulu. Yang jelas wajib puasa juga pada orang-orang sebelum kita. Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala juga menerangkan, kata beliau, dari sini ada dua faedah. Dalam tafsir ini boleh sebutkan, ketika Allah menerangkan puasa itu juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, ini ada dua faedah. Faedah yang pertama adalah at-tasliyah. At-tasliyah yakni untuk menghibur, meringankan kita semua Pak, kaum muslimin. Ya, ketika tahu bahwasanya amalan puasa itu juga diwajibkan kepada orang terdahulu, terasa ringan. Ternyata bukan kewajiban khusus untuk umat ini, juga pernah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Yang kedua, faedah kedua kata beliau rahimahullahu taala adalah husul al-fadail allati hasalat liman qablah, liman qablah hadil ummah. Yang kedua adalah faedahnya umat ini meraih keutamaan-keutamaan yang telah diraih oleh umat-umat sebelumnya. Tidaklah ada keutamaan yang ada pada umat terdahulu ya kecuali umat ini mendapatkannya. Tidaklah ada keutamaan yang ada diraih oleh orang terdahulu kecuali umat ini, umat Nabi Muhammad mendapatkannya. Di antaranya puasa. Qala, kata beliau, ila qawlihi ta'ala, sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahr ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus sahra falyasumhu. Sampai ayat ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, syahr ramadhan, bulan ramadhan, alladhi unzila fihi al-Quran, yang diwajibkan, yang diturunkan padanya Al-Quran. Ini satu mumayyizat, satu keistimewaan yang ada di bulan Ramadhan. Para ulama kita menyebutkan mumayyizat dan fadail yang ada pada bulan Ramadhan. Di antara al-mumayyizat yang ada di bulan Ramadhan adalah ini: Ar-Ramadhan, syahr Ramadhan adalah syahr nuzulul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga di bulan Ramadhan kaum muslimin dianjurkan dan sangat dianjurkan untuk memperbanyak qiraatul Quran. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang paling dermawan. Wa ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan beliau lebih-lebih lagi dermawan, keadaannya paling dermawan itu di bulan Ramadan. Hina yatihi Jibril, ketika Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Jibril yatihi kulla lailatin fayudari suhul Quran. Iya, Jibril alaihi salam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap malam Ramadan, ia membacakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala menerangkan dari sini menunjukkan di bulan Ramadan dianjurkan ya seorang mencari teman, mencari guru ya untuk belajar Al-Qur'an, untuk tadarus Al-Qur'an. Iya, belajar Al-Quran, baik itu lafzan, cara melafazkannya, tajwid, tahsin, al-qiraah, atau ma'nan, maknanya, belajar tafsir, iya, menggali kandungan Al-Quran Al-Karim. Para ulama kita menganjurkan seorang muslim banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadhan, ya, menghatamkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadhan. Ya, dan salafun salih berbeda-beda amalan mereka. Ada yang sampai 10 kali khatam di bulan Ramadhan. Ya, ada yang lebih dari itu, ada yang di bawah itu. Nah, jelas yang pertama, di antara mukjizat bulan Ramadhan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, di antara mukjizat di bulan Ramadhan adalah fihi Lailatul Qadar. Di bulan Ramadhan itu ada malam Lailatul Qadar. Iya, yang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada padanya malam Lailatul Qadar. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, ghufirallahu ma taqaddam min dzambi. Yang ketiga, yang antara mayyizah min mayyizat bulan Ramadhan adalah furidha fihi saumu, yang sedang kita bahas. Ya, diwajibkan pada bulan tersebut puasanya. Ya, puasa Ramadhan itu wajib dan termasuk ruknun min arkanil Islam. Di antara mayyizah min mayyizat Ramadhan adalah syuri'a fihi qiyam layalihi jama'atan, disyariatkan pada bulan tersebut iya untuk salat malam dengan berjamaah. Tidak ada satu bulan, tidak ada bulan selain Ramadan yang disyariatkan padanya kaum muslimin salat sunnah berjamaah, salat malam berjamaah selain bulan Ramadan. Selama Ramadan iya disyariatkan untuk salat tarawih dengan berjamaah. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, barang siapa yang salat di bulan Ramadhan, salat malam tarawih iya dengan iman dan ihtisab, akan diampuni dosanya. Man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyama lailatin, atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Rasul SAW, barang siapa yang salat tarawih bersama imam, ini berjamaah, sampai selesai maka tercatat seperti seorang yang salat malam semalam suntuk. Man shalla ma'al imam hatta yansarif, barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, iya kutiba lahu qiyam lailatin, tercatat sebagai seorang salat malam semalam suntuk, di antara keutamaan tarawih dengan berjamaah. Yang kelima, di antara mayyizah min mayyizat Ramadhan adalah sufidat fihi asyayatin mardatu jin. Iya, kita aja Ramadhan, ketika datang bulan Ramadhan, masuk bulan Ramadhan, futihat ababul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghuliqat ababul niran, ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dibelenggu para syaitan dan makhluk yang lain, mardatul jin, jin-jin yang jahat dibelenggu di bulan Ramadhan. Nah, itu syahru Ramadhan alladhi fi unzila fihi al-Qur'an. Ini di antara keutamaan keistimewaan bulan Ramadhan adalah bulan diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Bulan disyaratkan kaum muslimin bersemangat, menambah semangat mereka dalam mengkaji dan membaca Al-Qur'anul Karim. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, faman syahida minkum syahra falyasumuhu. Barang siapa yang diantara kalian menyaksikan, melihat ya hilal Ramadhan, maka hendaknya berpuasa. Ini ayat yang memansukh at-takhir. Dulunya pada awal diboleh memilih apa mau puasa apa mau memberi makan seorang miskin. Tapi ketika turun ayat ini tidak ada pilihan. Semuanya, iya, seorang yang muslim yang sudah berakal dan seorang muslim yang sudah baligh dan berakal, dia wajib berpuasa. Apakah di bulan tersebut atau mengqadha di bulan lainnya kalau dia ada wudu di bulan Ramadhan. Kalau kata beliau, wa ma'na kutiba. Makna kutiba yakni furidha. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba yakni furidha. Wa qala faman syahida minkum ash-shahra falyasumhu. Karena sebab di antara kalian melihat ash-shahr yakni bulan Ramadhan, terlihat hilal Ramadhan, iya, dipastikan masuk bulan Ramadhan, maka hendaknya dia puasa. Iya, nanti kan kita baca masuknya Ramadhan tentunya bisa dengan terlihat hilal atau dengan menggenapkan bulan Syaban menyempurnakan 30 hari atau dengan berita dari seorang yang terpercaya dia telah melihat hilal Ramadhan. Qala wal amru lil wujub. Iya, perintah falyasumhu itu wujub. Falyasumhu ini sighah al-amr. Ya, antara bentuk kata perintah adalah fi'il mudhari' yang diawali dengan lam lamul amr. Falyasumhu. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bunya al-Islam wala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara, wa dzakara minha shaum Ramadan. Ini di antara yang menunjukkan puasa Ramadan satu di antara rukun Islam. Qala wal hadith fi dalalati ala fardiyatihi wa fadlihi. Hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Ramadan, wajibnya Ramadan dan keutamaan Ramadan, kathiratun masyhurah. Kathirah, banyak, masyhurah, masyhur. Iya. Di antara keutamaannya hadis yang masyhur, man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab akan diampuni dosanya. Iya. Namun di sana ada teguran-teguran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara teguran yang sampai kepada kita, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal 'atas. Iya, betapa banyak seorang yang berpuasa ternyata bagian dia puasa itu hanya semata-mata haus dan lapar. Tidak mendapatkan janji maghfirah. Yang seharusnya dia mendapatkan maghfirah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ternyata tidak. Yang seharusnya salat tarawih yang dilakukan itu sebab diampuni dosanya, man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ternyata tidak. Karena rubba qaimin hadzuhu min qiyamihi ashar. Ya, betapa banyak orang yang bersalat malam, salat tarawih, ternyata bagian dari salat tarawih hanyalah at-ta'ab was-sahar, capek, begadang, dan tidak dapat bagian. Karena kurang ikhlasnya atau kurang mutabaahnya dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu. Bahkan datang teguran dari Rasulullah SAW lebih dari itu. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah SAW naik mimbar dan berkata, amin, amin, amin. Iya. Dan ketika menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan kenapa sebab mengucapkan amin ketika naik mimbar, salah satunya kata beliau, ragima ampumriin, telah rugi Telah celaka seorang adraka abawi aw ahadahuma, dia mendapatkan dua orang tuanya, sempat bertemu dengan dua orang tuanya, mendapati orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tapi ternyata orang tuanya tidak menjadi sebab dia masuk surga, tidak berbakti kepada dua orang tuanya. Semestinya baktinya dia itu bisa masukkan ke surga, tapi tidak mengambil kesempatan. Celaka dia, rugi. Iya, maka Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian kata Rasul, Jibril berkata juga, kata Jibril, rugi bang pemberiin, rugi atau celaka atau rugi seseorang, dakhala alaihi syahr Ramadan, dia sempat masuk kepadanya Ramadan, mendapati bulan Ramadan, kesempatan mendapatkan ampunan, puasanya sebab mendapatkan ampunan, salat malamnya sebab mendapatkan ampunan, menghidupkan Lailatul Qadar, ibadah Lailatul Qadar juga sebab dapat ampunan. Tapi ternyata tidak, dia tidak memanfaatkannya. Masuk pada bulan Ramadan, thumma kharaja, kemudian Ramadan habis, iya, falam yughfarlah, tapi dia tidak dapat ampunan. Iya, rugi. Celaka atau rugi seseorang yang tidak memanfaatkan Ramadan, sehingga ketika hilang atau ketika habis, keluar Ramadan, dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal puasa itu sebab maghfirah, salat tarawih sebab maghfirah. Iya. Qiyam Lailatul Qadar sebab maghfirah, sehingga rugi seseorang yang tidak memanfaatkan Ramadan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Syaikh Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, wal hikmatu fi syar'iyyati shiyam, dan hikmah disyaratkan yang puasa. Yang pertama, anna fihi tazkiyatan linnafsi, pada puasa itu ada tazkiyah, mensucikan jiwa. Wa tathhiran wa tanqiyatan laha, membersihkan, memurnikan jiwa. Minal akhlatir radiyah, dari campuran-campuran jelek. Wal akhlak radilah, dari akhlak-akhlak yang jelek. Ya, di antara tarbiyah yang kita dapatkan selama puasa adalah tarbiyah untuk berakhlak yang baik. Di antaranya adalah hifdzul lisan. Iya, hifdzul lisan, menjaga lisan. Bahkan ketika dia mendapatkan sebab untuk marah, untuk mencerca, diajarkan kita untuk menahan lisan kita untuk tidak membalas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in sabahu ahadun, kalau dia dicerca, dicaci oleh seseorang ketika dalam keadaan masih puasa, falyakul, katakanlah, inni shaim, inni shaim, ini aku seorang sedang puasa. Iya, diperintah untuk menahan diri, untuk menjaga lisan, tidak balas mencaci, mencerca orang mencelanya. Qala, kata beliau rahimahullah ta'ala, li'annahu yudayiqu majari syaitan fi badan insan, karena puasa itu akan mempersempit jalan-jalan syaitan ke badan manusia. Lianna syaitan yajri min ibni adam majradam, karena syaitan itu mengalir, ya, di aliran darah manusia. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Sebab seorang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat dan dosa itu ada dua. Ada sebab khariji dari luar, dan ada sebab adakhili dari dalam. yang kita harus berupaya untuk menjaga keduanya. Sebab al-khariji di luar ya, asyaitan wa junuduh, syaitan dari kalangan jin dan manusia yang terus menggoda, menggiring untuk berbuat maksiat. Sebab ad-dakhili dari dalam adalah al-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang senantiasa memerintahkan untuk berbuat jelek. Iya, sehingga di dalam khutbah sering kita diingatkan, ya wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan aku berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kami. Sehingga ketika ada pertanyaan, bagaimana dikatakan bahwasanya asyaitan itu sufidat, maradatul jin sufidat fi Ramadan, syaitan dibelenggu di bulan Ramadan, tapi kenapa masih banyak orang-orang berbuat maksiat di bulan Ramadan? Iya, di antara jawaban ulama kita tadi itu, karena asbab al-wuku' fil ma'asi itu ada dua, ada sebab khariji, ada sebab dakhili. Iya, yang kadang kita lupakan ada sebab dakhili, walaupun ajakan di luar tidak ada atau kurang, masalahnya jiwanya yang jelek, jiwa yang senantiasa menyuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selain kita minta perlindungan dari syaitan, juga kita diperintahkan untuk minta perlindungan dari jelek-jeleknya jiwa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Itu di dalam khutbah, khutbatul hajah. Sebab khariji dicegah diantaranya dengan puasa, karena syaitan itu dipersempit jalannya untuk masuk ke Bani Adam dengan dia puasa. Li'anna syaitan li'annahu li'anna saum yudayyik, mempersempit majari syaitan, tempat jalannya syaitan fi badal insan, di tubuh manusia. Li'anna syaitan, karena syaitan yajri min Bani Adam majrad dam, mengalir di Bani Adam majrad dam, di arah darahnya. Itu hadis yang masyhur. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengantarkan salah seorang istri beliau, Safiyyah radhiyallahu anha, dari tempat itikaf ketika menjenguknya. Iya, ketika sampai di luar berpapasan dengan dua orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat Rasul dengan seorang wanita, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, dua orang tersebut berjalan cepat. Maka daf'an liribah, daf'an iya dalam rangka menolak kecurigaan orang, dan itu masyru'. Daf'an ribah, menolak, mencegah agar orang tidak curiga kepada kita, entah dengan bayan, entah dengan iya klarifikasi, penjelasan, itu masyru'. Jangan biarkan orang su'udzon kepada dia, karena su'udzon dosa. Maka Rasul berkata, "Ala rislikuma?" Rasul berkata kepada sahabat tadi, "Iya. Tenang, kalian berjalan. Innaha Safiyyah." Perempuan ini adalah Safiyyah. Ya, ini Rasulullah SAW menjelaskan, jangan su'udzon, jangan sampai ada prasangka jelek. Ini Safiyyah. Ini Safiyyah. Ini salah seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dua orang sahabatnya berkata, "Subhanallah, ya Rasulullah, tidak mungkin kami memiliki prasangka yang jelek kepada engkau." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan yajri bibni Adam majraddam." Sehingga syaitan mengalir di Bani Adam di aliran darahnya. Kalau kata beliau, "Fa idza akala aw syariba," kalau seorang makan, minum, In basatat nafsuhu li syahwat, jiwanya akan lapang menerima syahwat, syahwat yang muharramah. Wa da'ufat iradatuha, lemah iradahnya untuk berbuat baik. Wa qallat raghbatuha fil ibadat, minim semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena sebab jalan-jalan syaitan lebar untuk menggodanya. Qala was-saum, adapun puasa, alal aksi min dzalik. Al aksi min dzalik. Ya, kebalikan dari itu semua. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan terkait dengan ayat tadi dalam tafsirnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata beliau, hikmah, hikmah syar'iyyah dari puasa adalah at-taqwa. Hikmah syar'iyyah dari puasa adalah untuk seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaikh Rahman As'adi rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, kenapa puasa mendatangkan takwa. Iya, banyak poin yang beliau sebutkan dia di tafsir. Yang saya ingat di antaranya, ini di antaranya. Karena dengan puasa seorang berarti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah adalah takwa. Yang kedua, ketika puasa seorang itu meningkat muraqabahnya. Meningkat muraqabah, perasaan dia, keyakinan dia diawasi oleh Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkat. Sehingga walaupun dia sedang sendirian di rumah, walaupun dia sedang sendirian di kamarnya, dia tidak berani untuk makan, tidak berani minum. Walaupun tidak ada orang melihat. Kenapa? Karena meningkat murqabahnya dia, ketika itu sangat yakin Allah melihat, Allah mengawasi. Murqabah adalah satu amalan besar dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara poin yang disebutkan oleh Syaikhul Rahman As'adi rahimahullah, karena kata beliau, orang yang berpuasa itu kebanyakannya yukfir minat ta'at, kebanyakannya itu banyak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di bulan-bulan lain jarang baca Quran, di bulan Ramadan rajin baca Quran. Di bulan-bulan lain jarang salat malam, bulan Ramadan salat malam. Dan seterusnya. La'allakum tattaqun. Namun Allah alam bisawab, saya kita cukup, nanti kita lanjutkan insyaallah. Fadhlu rabbikum.